semerba memenuhi angkasa beralih biru. Thank you.

kasih, ku kan kembali padamu. Percayalah padaku kasih, aku takkan mengingkari janji. Hapuslah air matamu manis, ku kan kembali padamu. terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. dengan semua keroncong helomoyo tetapkan bergema hati yang sedih tuan kembali. Thank you. berjumpa di kala kau telah berdua.

Mendengar menyebar hati di dalam. Mendengar isi di dalam kelam, seru rindu malam.